Lanjutkan. Contoh-contoh yang berikutnya untuk jumlah mufidah atau lebih khususnya jumlah ismiyah, yakni tersusun dari mubtada dan khobar. Khobarun, khobar. Jadi mubtada tadi ya, isim yang berada di awal atau di permulaan kalimat dan dia menjadi pokok pembicaraan. Yang intinya, yang pokoknya, yang mubtada ini. Jadi kalimat diucapkan, yang dibicarakan, yang dibahas, yang menjadi pokok adalah pada mubtada ini. Kemudian khobar, khobar itu yang menyertai mubtada tersebut untuk membentuk jumlah mufidah, membentuk kalimat yang sempurna. Ini. Yang dia memberitakan ya, tentang mubtada tadi, menjelaskan tentang mubtada tadi. Jadi kalau hanya satu lafaz atau satu kata atau mungkin hanya satu mubtada itu saja, al-qalamu, al-babu misalnya ya dari contoh kemarin, maka itu belum menjadi kalimat sempurna, belum jumlah mufidah. Untuk membentuk jumlah mufidah sempurna maknanya, maka tadi harus ditambahkan khobarnya, harus dilengkapi, disempurnakan dengan khobar. Jadi khobar itu yang menyempurnakan mubtada, menyertai mubtada untuk menjadi jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Ini yang pertama, al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al-kitabu sebagai mubtada, jadidun itu sebagai khobarnya, khobar dari mubtada tadi. Jadi pokok pembahasannya atau pokok pembicaraannya tentang al-kitab, ada sebuah kitab ya, kitab itu yang dimaksud ya. Kemudian dikabarkan atau diberitakan ya, dijelaskan tentang kitab tersebut, jadi dun, baru, keadaannya baru, maka diceritakan, disampaikan demikian, al-kitabu jadi dun, kitab itu baru ya. Jadi al-kitabu sebagai mubtada, jadi dun khobar, ini membentuk jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Cara makna sudah sempurna, sudah bisa difahami oleh orang yang mendengarkan. Tidak ngambang, tidak ada lagi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al qalamu mubtada, qadimun khobar. Ya, sempurna maknanya, faedahnya sempurna. Ini. Jadi ini dua kalimat, kemudian dihubungkan dengan wawu ya. Al-kitabu jadidun wa ya, al-qalamu qadimun. Contoh yang kedua, al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Al-himaru sebagai mubtada, saghirun sebagai khobarnya, khobar dari al-himaru tadi. Kemudian kalimat yang kedua, wal-hisanu kabirun. Al-hisanu sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar, khobar dari al-hisanu. Jadi masing-masing mempunyai khobar sendiri-sendiri, atau khobar itu menjelaskan pada mubtadanya masing-masing ya. Sohirun sebagai khobar dari al-himaru, kemudian kabirun itu sebagai khobar dari al-hisanu. Jadi ada dua kalimat dihubungkan dengan wawu, tapi masing-masing kalimat tadi punya kedudukannya masing-masing. Ini mubtadanya kalimat pertama, mubtadanya al-himaru, kemudian khobarnya sohirun, kemudian pada kalimat yang kedua ya, mubtadanya al-hisanu, khobarnya kabirun. Jadi demikian. Nih. Contoh yang berikutnya dibaca dari al-kursiyu maksurun. Ya. Artinya kursi itu rusak. Ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya al-kursi. Ya. Khobarnya maksur. Ya. Berikutnya, ganti. Kanannya. Monggo salah satu. Hal hal min dilu wasikun. Ya. Tapi tangan itu kotor. Ya. Mubtada' hal min dilu. Ya. Al-kobar wasikun. Ya. Berikutnya. Al-ma'u baridun. Ya. Air itu dingin. Ya. Padahal al-ma'u. Ya. Kobarnya baridun. Ya. Berikutnya. Al-komaru jamilun. Ya. Bulan itu indah. Ya. Mubtada'nya al-komaru. Al-komaru. Ya. Kobarnya jamil. Ya. Berikutnya. Apa itu? Monggo. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu mutada. Ya. Qoribun. Khobar. Ya. Wal masjidu masjid masjidu mutada. Ya. Ba'idun khobar. Ya. Artinya rumah itu rumah itu dekat ya. Dan masjid itu jauh ya. Berikutnya al-hajaru safirun wal-waraku qafifun ya. Batu itu berat dan kertas atau daun itu ringan ya. Mubtada'nya mana? Mubtada' hajarun al-hajaru al-hajaru sebalai safirun ya. Wal-waraku mutaka kopi pun kobar. Baik. Berikutnya al-labanu harun. Harun. Jadi panjang kemudian masuk ke rok dulu. Harun. Roknya tasdif ya. Al-labanu harun. Iya. Susu itu panas. Iya. Mutakanya al-labanu. Iya. Kobarnya harun. Iya. Berikutnya al-qamisu nazifun. Baju itu bersih. Ya. Yeah. Mubtada'nya al-qamis. Al-qamisu khobarnya nazifun. Ya. Yeah. Baik. Ini beberapa contoh untuk mubtada' khobar yang membentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah salah satu bentuk dari jumlah mufidah. Kita lanjutkan sama hari ini latihan-latihan. Awalan yang pertama, iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimati, sesuai dengan ketepatan harokat ya, pada akhir-akhir kata. Bacalah dan tulislah sesuai dengan ketepatan harokat pada akhir-akhir kata. Sesuai dengan kaidah ya, harokat pada akhir kata ya, maknanya demikian ya. Perhatikan kata-kata ini, isim-isim ini, apakah dia nakirah atau ma'rifah, apakah di situ ada alif lam ataukah tidak, maka itu nanti menentukan akhir kata, bunyi akhir kata ya, ini apa dibaca dengan tanwin ataukah tidak tanwin. Contoh masjidun ya, tidak ada alif lam, ini nakirah, maka asalnya dengan tanwin masjidun. Kata yang kedua al masjidu, ada alif lam, maka tanwinnya dihilangkan menjadi al masjidu ya. Ini masjidun al masjidu. Berikutnya satu persatu dibaca al ma'u. Ya, ganti. Ma'un. Ya. Berikutnya, belakangnya. Baitun. Al baitu. Al baitu. Ya. Berikutnya. Babun. Iya. Kolamun. Iya. Kolamun. Iya. Al-kalbu. Iya. Kalbun. Iya. Komisun. Iya. Waladun. Waladun. Waladun. Iya. Tanwin ya. Waladun. Tanwin. Waladun. Al-hajaru. Iya. Al-waladu. Iya. Himarun. Iya. Al-himaru. Minnya panjang. Al-himaru. Iya. Al-hisonu. Ya, satu lagi. Hisonu. Iya. Jadi demikian ya. Isim pada asalnya demikian. Kalau tidak ada alif lam, maka dia dibaca dengan tanwin. Huruf akhirnya dibaca dengan tanwin. Kemudian ketika alif lam masuk pada isim-isim tersebut, maka huruf akhirnya menjadi tidak tanwin. Ya. Jenis harokatnya tetap sama, tetap boma, hanya saja tidak tanwin. Jadi nanti dalam pembahasan bahasa Arab ya, itu antara jenis harokat dengan tanwin itu pembahasannya terpisah. Artinya satu persatu berbeda. Ya. Jadi tidak apa, istilahnya tidak satu paket, ya, tapi sendiri-sendiri. Jadi harokat itu nanti yang menyebabkan misalkan dhammah atau fathah atau kasrah, itu ada sebabnya. Adapun tanwin atau tidak tanwin itu ada sebab yang lain. Ya, jadi sekedar gambaran ya, secara umum nanti demikian. Ya, ini. Misalkan tadi ya, masjidun al-masjidu. Dalam sebuah kalimat bisa dibaca demikian dengan dhammah, masjidun al-masjidu. Di kalimat yang lain sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya dalam kalimat yang lain tersebut, nanti bisa dibaca dengan kasrah, misalkan masjidin atau al-masjidi. Huruf akhirnya bisa berubah. Ya, di kalimat yang lain dengan keadaan yang berbeda dengan sebelumnya, nanti bisa berubah menjadi fathah huruf akhirnya, masjidan atau al-masjida. Itu sebabnya, ada penyebabnya, ada yang menyebabkan demikian. Dan tadi itu berbeda dengan tanwin. Ya, artinya tanwin atau tidak tanwin itu berbeda sebabnya dengan yang perubahan harokat tadi. Oke. Jadi perhatikan masingnya satu persatu. Apa? Dipisahkan ya. Kenapa? Jadi intinya begini. Kenapa ini begini? Karena sebabnya ini. Ya. Kenapa ini tanwin? Karena memang asalnya demikian. Kenapa tidak tanwin? Karena ada alif lamnya. Adapun tentang tadi harokat di belakang, nanti insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang akan ditunjukkan hal itu. Kita lanjutkan berikutnya. Tamrin yang kedua. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ini kita baca. Kemudian seperti yang tadi ya, tentukan mana mubtada dan mana khobar. Contoh yang pertama, al-maktabu maksurun. Ya, meja itu rusak. Ya, maksurun, rusak atau patah. Ya, al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Al-maktabu mubtada. Maksurun khobar. Ya, satu contoh lagi. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-mudarrisu sebagai mubtada. Ya, jadidun sebagai khobar. Ini. Nanti berikutnya. Al-komisu. Al-komisu. Ya. Wasikhun. Ya. Baju itu kotor. Ya. Al-komisu mubtada wasikhun khobar. Ya. Berikutnya. Al-labanu baridun. Susu ini kan. Ya. Katanya al-labanu. Ya. Khobarnya baridun. Iya. Berikutnya. Al-masjidu maftuhun. Iya. Masjid itu terbuka. Iya. Al-masjidu mubtada. Maftuhun. Maftuhun khobar. Iya. Berikutnya. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Iya. Batu mubtada besar khobar. Iya. Berikutnya. Al-labanu baridun. Wal-ma'u kharun. Iya. Susu itu dingin dan air itu panas. Iya. Al-labanu mubtada baridun khobar. Iya. Al-ma'u mubtada kharun khobar. Iya. Berikutnya. Al-imamu jalisun wal mudar isu wakifun. Iya. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Iya. Mubtada'nya imam. Al-imamu. Al-imamu. Iya. Jalisun khobar. Iya. Mudarisu. Al-mudarisu. Iya. Mubtada wakifun berdiri. Wakifun khobar. Khobar. Ya, artinya berdiri. Ya, kedudukannya sebagai khobar. Berikutnya. Al-komaru ra'idun. Bulan itu jauh. Yeah. Al-komaru mubtada ra'idun khobar. Yeah. Nanti. Al-mintilu. Tidak tanwin ya. Al-mintilu nadifun. Sabut tangan itu bersih. Al-mintilu mutada nadifun khobar. Ya, yeah, baik. Berikutnya, kita lanjutkan dulu. Masih ada dua tamrin. Yang ketiga, tamrin yang ketiga. Imla. Ya. Yeah. Di asalnya, huruf akhirnya dibaca sukunnya. Imla. Istilah. Artinya istilah. Jadi bentuk perintah. Ya. Imla, istilah. Al-faragha fima yali. Al-faragh itu makna asalnya tempat yang kosong. Sesuatu atau tempat yang kosong. Ya. Fima yali. Pada kalimat berikut ini. Ya. Kemudian kalau tadi membacanya bersambung ya, imla al faragha. Kalau membaca bersambung menjadi imla il faragha. Imla il faragha fima yali. Isilah pada tempat yang kosong berikut ini, pada kalimat berikut ini, bi wad'il kalimatil munasibati. Ya. Biwat il kalimatil munasibati, dengan meletakkan, wat'i meletakkan kata yang sesuai, al kalimati al munasibati, kata yang sesuai. Minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut ini. Istilah tempat yang kosong, atau kalau dalam bahasa Indonesia yang dulu kita di sekolah, bahasanya apa? Istilah titik-titik berikut ini. Itu yang digunakan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi dalam bahasa Arab menggunakan istilah ini, al-faragh. Di antaranya seperti ini ya. Jadi istilah tempat yang kosong berikut ini, atau istilah titik-titik berikut ini, dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Kata-kata yang sudah disediakan. Yakni apa? Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Ini kata-kata yang sudah disediakan untuk mengisi kalimat yang sesudahnya. Sesuaikan. Yang sesuai. Tentunya sesuai secara makna. Ya, membentuk makna yang sempurna. Dan juga lafadznya. Contoh yang pertama. Al-hajaru saqilun. Ya, dipilih tadi yang saqilun. Karena ini yang sesuai. Al-hajaru saqilun. Ya, batu itu berat. Jadi yang paling sesuai, walaupun mungkin kalau dikatakan al-hajaru wasikhun juga bisa ya, batu itu kotor. Tapi di sini yang lebih apa? Lebih lazim, lebih biasa dikaitkan dengan al-hajar, ya, batu itu berat. Berikutnya ganti. Al-babu maftuhun. Iya. Yeah. Pintu itu terbuka. Iya. Yeah. Berikutnya. Al-komaru jamilun. Iya. Yeah. Bulan itu indah. Iya. Yeah. Berikutnya. Ganti. Al-waraku khafifun. Daun atau kertas itu ringan. Iya. Yeah. Berikutnya. Al-mindir wasikun. Sapu tangan itu kasar. Iya. Yeah. Al-labanu harun. Susu itu panas. Iya. Yeah. Jadi kata-kata yang disediakan tadi, jamilun wasikun dan seterusnya, itu kedudukannya dalam kalimat tersebut sebagai apa? Khobar. Kemudian al-hajaru, al-babu, dan seterusnya, itu sebagai mubtada'nya. Kita lanjutkan tamarin yang berikutnya, yang keempat. Imla al-faraghu atau imla il-faraghu fima yali. Istilah ya, tempat yang kosong berikut ini biwad'i kalimatin munasibatin. Ya, jadi membacanya demikian. Biwad'i kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, di sini ya, disampaikan dengan bentuk tanwin, kalimatin munasibatin. Jadi kata yang sesuai. Kata apa saja yang jelasnya sesuai. Jadi umum. Ya, maknanya makna umum, tidak tertentu. Mana yang menunjukkan itu makna umum? Ya, dengan tanwin, dengan bentuk nakirah. Ya, kemarin sudah disampaikan ya, itu nakirah dengan tanwin menunjukkan makna secara umum. Tidak ditentukan makna tertentu, ya, tidak ditentukan kata-kata tertentu, tapi secara umum. Asal itu sesuai, sesuai secara makna, kemudian sesuai secara lafaz, ya sudah, itu benar. Itu sudah memenuhi apa yang diperintahkan di sini. Oke. Kalau dibandingkan dengan perintah yang sebelumnya, pada tamrin ketiga tadi, ya, biwat'i al kalimati al-munasibati. Itu al-kalimati dengan alif lam. Ya. Dan huruf akhirnya tidak tanwin karena ada alif lam ya. Kenapa di sini dengan alif lam? Ini bentuk apa kemarin? Ma'rifah. Artinya apa? Tertentu. Yang menunjukkan itu ma'rifah tertentu yakni kata itu sudah disediakan. Ya. Jadi sudah disediakan tadi ya, jamilun atau wasikhun atau maftuhun ya. Jadi sudah tertentu ya, untuk mengisi titik-titik tadi ya dengan kata-kata yang tertentu tadi yang sudah disediakan di situ. Tidak dengan kata-kata yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ini untuk menjelaskan ya antara ma'rifah dengan nakirah. Kalau ma'rifah itu sudah tertentu, yang dimaksud itu ya yang disampaikan di situ. Ya, bukan yang lainnya. Tetapi kalau nakirah tadi itu keumumannya. Ya, makna secara umum. Ya. Jadi untuk tamrin yang keempat, silahkan diisi dengan kata-kata yang sesuai secara umum. Ya, bisa apa saja, asal itu benar secara makna dan juga benar tentunya secara lafaz. Contoh ya, yang pertama. Ini hanya disebutkan khobarnya, berarti kita disuruh mengisi mubtada'nya. Contoh, yang pertama, al-qamisu nadhifun. Bisa kita masukkan ini, al-qamisu, baju itu bersih. Atau boleh pula, karena tadi makna secara umum ya, kata yang sesuai secara umum, bisa kita masukkan al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Ya. Atau yang lainnya mungkin apa ya. Al-waraku nazifun, kertas itu bersih. Al-warak yang bermakna kertas ya. Al-waraku nazifun, kertas itu bersih. Boleh, bisa. Kenapa? Karena sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz kedudukannya, mubtada khabar dan tadi keumumannya. Artinya boleh memilih kata yang ada yang kita tahu untuk mengisi ini. tidak dibatasi kata-kata tertentu, tidak. Ini. Satu contoh lagi yang kedua, al-maktabu maksurun atau al-qalamu maksurun atau al-kursiyu maksurun. Ya, semuanya bisa. Asal itu sesuai tadi ya, sesuai secara makna dan juga lafadznya. Berikutnya yang ketiga, al-ma'u baridun. Iya. Air itu dingin. Iya. Berikutnya, al-ma'u itu qaribun. Rumah itu dekat. Iya. Berikutnya, al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Iya. Al-mudar itu waqifun. Guru itu berdiri. Iya. Al-qalibu jalisun. Siswa itu duduk. Iya. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Iya. Al-qalamu qadimun. Pena itu lama. Iya. Satu lagi. Siapa? Al-Qam itu jadi itu. Haji itu baru. Iya. Jadi, bisa diisi keumuman kata yang ada. Tentunya tadi yang sesuai. Ya. Kita tambah satu lagi yang ada dalam kotak ya. Al-Kalimatul Jadidatu, kata-kata yang baru. Al-Qamaru, bulan. Dan di sini ma'rifah tertentu ya, bulan, bulan yang ada di langit. Kemudian jadidun baru, qadimun itu lama, wasikhun kotor, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka atau dibuka, ya. Maksurun rusak atau patah, ya. Sakilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, ya, bagus, cantik, waqifun berdiri, jalisun duduk. Dari ini tadi, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk kemarin sempat ditanyakan ya tentang itu ya, untuk menerjemahkan ma'rifah, al-qamaru bulan itu. Jadi sebenarnya dalam menerjemahkan isim yang ma'rifah ke dalam bahasa Indonesia, biasanya ya, biasanya itu dengan menambahkan lafadz itu atau ini. Jadi fungsinya itu atau ini dalam menerjemahkan yang ma'rifah tadi itu sekedar untuk menunjukkan tentang ma'rifahnya kata tersebut. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada atau tidak dibedakan bentuk nakira dan bentuk ma'rifah pada kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya, sebagaimana juga tidak dibedakan antara kata yang mudakar, yang mu'annas ya, dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga tadi untuk menerjemahkan isim yang ma'rifah ke dalam bahasa Indonesia biasanya dengan menambahkan lafaz itu atau lafaz ini atau lafaz tersebut. Sehingga fungsinya itu atau ini itu bukan untuk menunjuk, bukan seperti isim isyarah bagaimana kemarin ya, biar tidak rancu ya. Itu berbeda fungsinya. Jadi karena konteksnya misalkan terjemahannya rumah itu, bulan itu, masjid itu, masjid itu jauh, rumah itu baru misalkan. Nah, di situ fungsi dari itu untuk menjelaskan bahwasanya rumah ataupun masjid itu maknanya ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab ya, kita meminjam istilah dalam bahasa Arab, itu ma'rifah, artinya tertentu. Jadi rumah yang dimaksud ya rumah A misalnya. Masjid yang dimaksud ya masjid B misalnya. Bukan rumah yang lainnya. bukan masjid yang lainnya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk ma'rifah atau bentuk nakirah. Beda dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bisa dibedakan dari bentuknya, dari lafadznya. Salah satunya ini dengan menambahkan alif lam. Kalau isim secara asal tidak ada alif lamnya, itu bentuk yang nakirah. Sehingga maknanya makna secara umum. Rumah, masjid, ya, meja, dan seterusnya. Itu makna secara umum. Ya. Tetapi ketika ditambahkan alif lam, ya, itu menjadi makna khusus. Artinya sudah menentukan secara zatnya, secara khusus. Tidak termasuk yang lainnya. Al-baitu, misalkan ya, ketika disebut al-baitu, maka makna al-baitu yang dimaksud dengan al-baitu ya rumah si A misalnya. Tertentu, bukan sembarang rumah. Atau dalam konteks misalnya di Masjidil Haram ya, tentang Ka'bah, pembicaraan tentang Ka'bah. Kemudian disebut al-baitu ya, dengan alif lam. Ya. Maka yang dimaksud al-baitu di sini dalam suatu pembicaraan tentang Ka'bah ya, tentang Masjidil Haram misalnya, maka yang dimaksud al-baitu ya adalah Baitullah, yaitu ya Ka'bah itu sendiri. Bukan rumah yang lain, bukan rumah si A, si B, bukan rumah yang dari kota Makkah bahkan ya, bukan itu, tapi Baitullah itu. Artinya apa? Di sini menunjuk sesuatu yang tertentu, yang khusus dengan adanya alif lam ini. Ya. Tidak untuk menentukan atau mencakup makna secara umum, tidak. Tapi di sini membicarakan yang khusus secara zatnya tertentu. Jadi, dalam menerjemahkan ya, dalam bahasa Indonesia tadi dibantu dengan kata itu atau ini. Sehingga fungsinya berbeda dengan kata tunjuk. Itu adalah rumah, ini adalah meja, itu berbeda fungsinya untuk itu atau ini. Dan sebenarnya untuk menerjemahkan tidak harus dengan menggunakan lafaz itu atau ini. Ya, sesuai konteksnya sebenarnya. Artinya kalau memang misalkan tadi ya al-baitu jadidun. Ya, itu bisa diterjemahkan rumah apa ya, rumah itu baru atau rumahnya baru. Bisa demikian, nanti sesuai konteksnya. Karena tadi dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk ma'rifah dan bentuk nakirah. Jadi ya, itu ya, artinya dipisahkan bahasa Arab seperti ini bahasa Indonesia seperti ini. Sehingga dalam menerjemahkan, dalam mengartikan, kadang-kadang memang tadi kita harus menyesuaikan pada kaidah masing-masing. Kalau bahasa Indonesia kaidahnya seperti ini, tidak ada ma'rifah nakirah, ya maka dibantu dengan lafaz tersebut. Kalau mungkin dalam bahasa Inggrisnya mungkin ada the itu ya, itu mungkin seperti ya dengan alif lam ini. Mungkin ya, tapi wallah alam secara lebih mendetailnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada the book, kan menunjuk pada buku tertentu. Ya, itu sayangnya dalam bahasa Indonesia tidak ada apa, tidak ada partikel, tidak ada alat, tidak ada kata untuk menunjukkan ma'rifahnya kata tersebut. Sehingga tadi ya ditambahkan dengan itu, rumah itu, masjid itu, demikian. Jadi supaya lebih jelas tentang lafal-lafal ini. Ada yang ditanyakan? Dan juga dalam apa berbahasa ya, atau bahkan bahasa Indonesia pun atau bahasa Jawa katakanlah ya, bahasa kita masing-masing. itu berbahasa tentunya juga terkait dengan konteks kalimatnya atau keadaannya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan siyakul kalam. Jadi konteks kalimatnya. Untuk memahami makna arti dari suatu kata itu juga perlu diperhatikan siyakul kalam, konteks kalimatnya. Ini juga terkait. Seperti tadi misalkan al-baitu. Makna dari al-baitu, apa yang dimaksud dengan al-baitu? Ya kalau makna secara umum tadi ya rumah, rumah itu, rumah tertentu. Rumahnya si A misalkan, atau rumah ini misalkan. Atau rumah ya jenis tertentu tadi ya. Ini makna asal demikian. Atau tadi kalau dalam siyakul kalam, konteks kalimatnya tadi membicarakan tentang kota Makkah atau terkhusus Masjidil Haram, tentang Ka'bah, kemudian disebut al-baitu dalam pembicaraan tersebut, kemudian menyebut dengan lafaz al-baitu, maka makna ya, dari al-baitu yang dimaksud dengan al-baitu ya Ka'bah itu. Karena Ka'bah kan juga disebut dengan Baitullah. Baitullah. Nah, Baitullah itu bisa diringkas penyebutannya dengan al-baitu. Baitullah, rumah Allah. Jadi Ka'bah biasa juga disebut dengan Baitullah, dan Baitullah ini bisa lebih diringkas lagi dengan menyebut al-baitu. Ketika memang konteksnya terkait dengan itu. Konteksnya terkait dengan dalam pembicaraan tadi ya, membicarakan tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram, seperti itu. Jadi ini siyakul kalam, ini juga perlu diperhatikan, penting sekali untuk diperhatikan untuk menentukan makna ataupun terjemahan dari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Dan ini nanti akan selalu digunakan ya, siyakul kalam. Jadi selain dipelajari tata bahasa, ya, mubtada khobar dan yang lainnya, juga siyakul kalam, ya, konteks kalimatnya itu juga harus diperhatikan. Tidak bisa diabaikan. Ya, ini. Sekedar tambahan ya, untuk kita berusaha memahami bahasa Arab ini dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya bahasa Indonesia itu juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini. Sehingga tidak rancu atau tidak tercampur antara dua bahasa ini karena berbeda sifatnya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya sebenarnya masih sama ya, tentang ma'rifah nakirahnya sama dengan pembahasan ini tadi, hanya dari sisi ya, huruf awal ya, huruf awal yang ada dalam isim-isim tersebut ketika bersambung dengan alif lam, ketika didahului alif lam ya. Contohnya najmun menjadi an najmu, rajulun menjadi ar rajulu, dikun menjadi ad-diku, talibun menjadi at-talibu. Jadi berbeda dengan yang kemarin. Contoh yang sebelumnya, baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Di mana al lamnya itu tetap dibaca dengan jelas pada contoh-contoh yang kemarin ya. Al-baitu al-kitabu. Tapi dalam pembahasan berikutnya ini itu lamnya tidak dibaca, tapi dia dimasukkan, diikutkan pada huruf sesudahnya. An-najmu, ar-rajulu, ad-diku, at-talibu. Ya, itu perbedaannya. Ini bisa dibaca dulu contoh-contohnya. Jadi perbedaannya hanya dari sisi itu ya. Ketika alif lam masuk pada huruf-huruf ini. Adapun yang lainnya tentang mubtada khobar, tentang ma'rifah nakirah itu sama dengan pembahasan sebelumnya ini. untuk latihannya juga bisa dicoba untuk dikerjakan dulu di buat PR. Dan pembahasannya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang datang ya. Untuk tentang ini tadi alif lam yang masuk pada isim-isim tersebut sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan jenis hurufnya. Itu dulu ya. Atau ada yang masih ditanyakan? Masuk tasdid. Iya. An-Najm. Iya, tasdid. Tasdid ya. Itu perbedaannya di situ. Al dan An-Najm. Nanti insya Allah kita bahas pada waktu yang datang ya. Wallahu a'lam, ini dulu untuk pagi ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.